Lamun wong nek yen iki nabi luwe pe mateng, begitu ngekep infak nang kowe blungir rada dipikir, berhubung yuk min nabi luwe pe ora mateng, mulo sakniki kata wong gundak-gundak sedekah udah tunda pamit marzan mau yo. Itu udah aku terus ketok 100 kalau balik 1 juta ya. Aku wis ketok mulai kon wong hitung-hitung infak iki. Engko nek 40.000 oleh 400.000. Baca ana sana bila bikin sumulatin atau apa oleh mini lo ya karena teh lo itu mulai yang ini kata wong yang itu ngopo soal ini mini lo dulu itu orang mateng lo ini ku dereng makin terus tekan alati na yuk minu nabi ma'uzila ilai kawa ma'uzila min koblik wabil akhirat hum yuk minu kok tamat konslet kabeh tambah konslet kabeh mesti tambah konsen soalnya nek wis tekan kene kudu maca Taurat maca Injil lha iku nek wong wis tekan kene ora wani ala-ala agamane wong mesti roh maknane lakum dinukum wae jane wani ala-ala wong Hindu nek wong Hindu takok sampean iso jawab sampean duwe Ka'bah waktu tengahe bolong Hindu Buddha duwe setupa waktu tengahe bolong iki jelas iki piye sampean awak dhewe duwe Banyu Zamzam kono duwe Gangga Yamuna. Awak dhewe duwe Jabal Rahmah kono duwe Linggaya ni padha-padha tuku watu. Awak dhewe duwe perjalanan suci karo kain slempang warnane putih, mriko warnane kuning. Nek rampung urusane padha rambute, mriki kita halul mriko digundul. Nek bar perjalanan suci urusane nyembelih kewan mriki kurban mriko gadri. Nek sujud niki batu ireng loro mriko wolu. Nek jelasno sampeyan kok tekan jeliti ngene lho. Mula lho iki kene iki ta. Nek jelasno niku piye? Ayo, karo wong Nasrani ya men ditakoki jelasno piye? Yesus itu firman dari wong Nasrani karena itu firman berbentuk daging mulai lahir teko wong sing perawan Islam yang duwe konsep sing mirip nopo kalamullah bila sultin wala harfin tanpa suara dan tanpa huruf neng kene dadi suara dadi huruf mulo akhire sebab niku kalamullah metu ne teko wong sing gak iso maca gak iso nulis paham perawan karo paham rais umi di luwon dadi jelas no piye 3-1-1-3 sampean jelasno ning piye nek kepethuk karo wong sing takok asmaul husna terus nanti sangang puluh songo itu temen ini jelas no. Lu mulu sampean itu belajar ini agama ini wong liya di kitab-kitab yang asli ojo belajar teko mu'alaf dul lu saya itu orang Islam orang belajar teko kitab sing asli belajarnya teko mu'alaf yang kena ngomong pindah Islam langsung dikongkong pidato kena pelik kena sopung. Lah akhirnya kita ini terus akhirnya paham agama orang dari orang-orang potelan kaya ngoten niku. Dari mana kita mendapatkan pemahaman yang utuh sementara mereka di agama yang sebelumnya kelas e opo kene gak ero. Lah sing mlebu Islam iku paus ngono kon-kon crito, kathok. Lah iki opo? Wong-wong iku waktu di Kristen agamane iku terus jabatane opo gak jelas. Mula nek cara Islam mu'alaf ni ku kongkon mondok nek wis mondok baru di sekolah no kek itu ke Baitul Mal lu baru bisa ditakoni nah saiki kita itu paling seneng anggar ngomong lu bu Islam langsung ngomong pidato anggar ngomong bu Islam langsung ngomong pidato nah akhirnya apa kita mendapatkan gambaran agama orang teko wong kucuruh-kucuruh konslet ini mereka baru pisah dari agama ini iso ya Allah agama agama ini akhirnya kita selalu menjelek-jelekan agama orang karena belajar ke kolom pokok-pokok ini jadi ini loh jadi ini mula dia ini jadi kocro karena pendeta ke perempuan Islam langsung waktu jatuh akhirnya rumah sana orang Islam itu goblok apa mau dari sini goblok gue tiba-tiba pindah pidato akhirnya kayak Ferry terus lali pangkatnya berani mengatakan sayalah orang yang paling paham Turki Utsmani di Indo ya saking pokoknya dan orang kok jadi balen belajar agama orang itu kalau frustasi sih model pondok tosik mualaf mualaf pondok nusyukur lah mau pidato. Untung santri rapatnya tertarik harusnya mau dengar, mulai santri rapatnya kocok.